apun langit pada malam itu bermandikan cahaya bintang. Bulan pun bersinar, betapa indahnya, namun menambah kepedihan. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali. Asalkan engkau tetap menanti. Pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu, oh berikanlah senyuman padaku. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa.